Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.